Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, kita lanjutkan di dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab yang ke-73, yaitu bab Husnul Khuluq, bab membaguskan akhlak. Sekarang kita sampai pada hadis, kalau yang tertulis di sini, adalah hadis 621. Kalau di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ini pada hadis yang ke-623. Nih saya bacakan. Wa an Sya'bi bin Jasamah, dari Sa'bu bin Jasamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku Sya'ab bin Jasamah tadi. Ya. Aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiahnya? Khimaron wahsyian, yaitu keledai liar. Ini keledai di dalam hukum fikih itu nanti ada dua hukum, ya, keledai jinak dan keledai liar. Ini untuk keledai jinak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan dalam satu peperangan Nabi pernah mengharamkan dua perkara, yaitu mengharamkan tentang nikah mut'ah dan mengharamkan tentang keledai jinak. Itu ya. Jadi ketika perang Khandaq, dan satu peperangan lah, ya, itu Nabi pernah mengharamkan dalam peristiwa itu mengharamkan dua hukum, yaitu mengharamkan tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah secara kontrak. Sebelumnya Nabi pernah membolehkan tentang mut'ah dengan alasan beberapa macam, ya. Alasan pertama, Nabi pernah membolehkan nikah mut'ah itu ketika itu perbandingan antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak laki-lakinya. Kemudian yang kedua, nikah mut'ah yang pernah diberikan atau dihalalkan oleh Nabi itu adalah ketika pengiriman tentara-tentara muslim dalam waktu yang cukup panjang. Sehingga di sana tentara-tentara ini juga butuh untuk menyalurkan syahwatnya. Maka kemudian ketika itu Nabi pernah membolehkan atau pernah menghalalkan nikah mut'ah. Tapi kemudian ketika ketika salah satu peperangan Nabi mengharamkan satu nikah mut'ah. Jadi mulai saat itu nikah mut'ah itu diharamkan. Kemudian yang kedua, memakan keledai jinak itu diharamkan. Kenapa mengharam, Nabi tidak membolehkan memakan keledai jinak ketika itu di dalam peperangan? Itu keledai itu salah satunya difungsikan untuk alat angkutan di dalam peperangan, untuk membawa bekal-bekal dalam peperangan. Maka kalau itu nanti disembelih, dimakan, maka nanti akan terjadi kesulitan di dalam transportasinya. Maka kemudian Nabi ketika itu mengharamkan keledai jinak, tapi Nabi membolehkan, menghalalkan keledai liar. Itu ya. Jadi di sini yang dihadiahkan oleh So'ob, ya, oleh Sya'bu kepada Rasulullah ini adalah keledai liar. Saya lanjutkan ya di sini. Ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khimaran wahsyian, keledai liar. Faradtuhu alayya. Lalu Nabi mengembalikan kepadaku. Jadi Nabi seakan-akan menolaknya, ya. Nabi mengembalikan kepada Sya'bu bin Jasamah tadi. Falamma ra'ah, maka ketika Nabi melihat ma fi wajhi, apa yang ada di dalam wajahku, wajah Jasamah tadi atau wajahnya Sya'bu tadi ya, sesudah barangnya dikembalikan itu ada sesuatu yang kekecewaan gitu nggih. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu ngasih sesuatu kepada tetangga terus ditolak, ngoten niku rasane luwih seneng napa luwih nggih kecewa gitu nggih. Wajahnya terlihat kekecewaan di dalam diri Jasamah atau dalam diri Sya'bu tadi. Lah Nabi melihat, oh ini si Sya'bu ini enggak seneng ini. Kemudian Nabi menerangkan, qala, Nabi mengatakan, inna sesungguhnya kami lam nuraddahu, kami tidak mengembalikannya alaika kepada engkau, li'an illa, kecuali li'anna, karena kami hurmun, sedang ikhram. Sedang ikhram dalam berhaji atau berumrah, ya. Atau sedang ikhram. Lah padahal Bapak Ibu, di dalam salah satu tertib, ya, salah satu tertib di dalam berihram itu adalah dilarang membunuh binatang, dilarang menyembelih binatang, dan juga di kemudian dimakannya. Nah ini tidak diperbolehkan lah. Nanti kalau sedang ihram dikasih apa tadi, keledai tadi, lah otomatis nanti harus menyembelihnya, maka itu nanti akan membatalkan hajinya. Nah ini ya. Jadi Nabi menolaknya itu bukan karena Nabi tidak mau, tetapi Nabi karena ada alasan yang syar'i tadi sehingga ini ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah dari sini Bapak Ibu sekalian, di dalam kaitannya dengan husnul khuluq, dalam kaitannya dengan bagusnya akhlak, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita ini dalam kondisi apapun berusaha untuk tidak mengecewakan saudara muslim. Walaupun hanya tadi ya, walaupun hanya dengan menolak pemberian tadi, walaupun kita tidak suka ya, itu lebih baiknya itu kita terima, apalagi dan kemudian dengan ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan. Ada beberapa kasus ya. Ini seseorang bertamu ke temannya gitu ya. Ini saya diceritani oleh orang ini. Bertamu lah kemudian gawa oleh-oleh. Ya gawa oleh-oleh. Kemudian tuan rumahnya itu ngendikone, wah yang ini gini-gini wis akeh gitu ya. Nah, kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai tamunya niku pripun gitu menengih. Nah, wah kene iki yen ngono kene oh kene iki kene iki wis akeh gitu. Nah, itu teman ini tadi kemudian pulangnya itu gembreneng karo bojone gitu nggih. Wah, kowe ning ati itu enggak apa ya? Enggak sukalah dengan omongan itu. Nah, Nah ini contoh ya, contoh ucapan yang tidak menyenangkan. Ya maka di sini bapak-bapak Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini senantiasa menyenangkan. Menyenangkan orang lain lewat kondisi apapun. Bahkan termasuk dalam hal pemberian ini tadi. Ya, ini. Kemudian pelajaran hadis. Ya, jadi sebetulnya stressingnya ini bukan pada menerima atau menolak hadiah. Stressingnya ini adalah bagaimana agar kita itu tidak mengecewakan saudara-saudara kita sama muslim. Nah ini, maka mari kita itu jangan sampai lewat perkataan kita, kita usahakan ya, lewat perkataan kita atau lewat obrolan kita. Atau sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya lewat BBM-nya, lewat WA-annya, lewat SMS-nya, kadang-kadang terjadi malapetaka gitu. Nah, terjadi malapetaka. Dicek ora nek BBM, ora nek WA itu surentang runtung, bareng nek WA-an malah congkrah ra karuan. Nah, ini ya. Ini enggak baik ya. Nomor 2. Ya. Jadi kan tadi Sokbu itu mendapatkan apa? Keledai liar. Lain keledai liar itu didapatkan hanya dengan buruan. Kalau sudah jinak itu namanya, kalau sudah sudah dipelihara dengan lama itu namanya sudah bukan keledai liar lagi ya ini. Jadi memang di dalam syariat itu ada tertib-tertib ikhram yang tidak boleh dilanggar ini ya. Kemudian di sini ada beberapa tambahan di dalam kitab Bahjatun Nadhirin ya. Bisa ditambahkan di bawahnya ya. Pertama, atau ketiga ya. Tidak halal atau tidak boleh menerima, la yajuz tidak boleh menerima apa-apa yang tidak halal dari hadiah. Artinya kita itu tidak boleh menerima hadiah dari perkara yang tidak halal. Itu. Unta, kok unta apa tadi? Keledai, keledai liar ini hukum asalnya adalah halal. Tapi untuk orang yang sedang ikhram, untuk nanti kemudian disembelih, dapatkan itu kan hukumnya haram. Maka ini ulama menegaskan bahwa ini sama dengan kita itu tidak boleh menerima hadiah dari perkara-perkara yang tidak halal. Dikai hadiah dari badan proyek Hambalang. Nah, kita tidak boleh menerimanya. Ini. Sementara proyek Hambalang misalnya di situ berbau korupsi. Nah, atau seseorang dikasih hadiah khamr. Nah, kita tidak boleh menerimanya karena khamr itu hukumnya haram. Jadi perkara yang haram itu membeli tidak boleh, menjual tidak boleh, memesan tidak boleh, membuatkan tidak boleh. Kemudian mengantarkannya menuju kepada mesannya itu juga tidak boleh. Ya. Misalnya khamr tadi, aku ora minum khamr neng aku mau ditukoni aku ngedol, ini juga enggak boleh. Atau membeli khamr, ya, juga tidak diperbolehkan. Ya, kemudian tambahan yang kedua adalah bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menerangkan alasan tidak menerimanya itu. Ya. Beliau menerangkan alasan tidak menerimanya itu agar yang menghadiahkan itu tidak kecewa, maka beliau menjelaskan kenapa kok beliau tidak menerima. Itu dijelaskan agar tidak mengecewakan. Mungkin dalam perkara ini kita bawa ke ranah kita, guys, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita pas puasa sunnah. Kemudian kita bertamu. Kemudian kita disuguhi tuan rumah. Nah ini ya. Tuan rumahnya ini juga sama muslim. Nah maka kalau kita enggak makan, itu nanti bisa menyinggung tuan rumah. Kalau kita makan, kita harus membatalkan puasanya. Walaupun membatalkan puasa sunnah itu juga diperbolehkan untuk menghadiri undangan atau dalam perkara-perkara tertentu tadi. Tapi misalnya kita ini tidak membatalkan puasanya atau kita melanjutkan puasanya, hendaknya kita menerangkan kepada tuan rumah, ya, maaf ini saya sedang puasa, anjun sewu gitu, ya. Nah ini diperbolehkan, ya. Jadi prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, kita usahakan agar kita ini tidak menyinggung atau tidak mengecewakan saudara-saudara kita. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, ya, dari sini, bolehnya kita ini menghukumi seseorang, bolehnya kita itu menghukumi seseorang lewat atau menilai seseorang, ya, menilai seseorang itu lewat mimik mukanya. Mimik mukanya artinya apa, lewat mukanya gitu, ya. Di sini di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya, tadi ya, falamma ra'a ma fi wajhi. Tadi ya, si Su'ub mengatakan ketika beliau melihat pada wajahku. Nah, ini kan artinya Rasulullah menghukumi atau melihat kekecewaan pada diri apa Sa'bu ini tadi, ya. Nah, ini maka kita diperbolehkan menilai seseorang itu dari sisi wajahnya. Ogi-ogi lagi rasa senang. Ogi-ogi lagi anu iki. Ketoke rada kecewa karo aku. Nah, ini. Kemudian pelajaran yang terakhir, memberikan hibah. Memberikan hibah itu belum masuk di dalam harta kepemilikan sebelum diterima oleh orang yang dihibahi atau orang yang dihadiahi. Misalnya saya ngasihkan sesuatu kepada seseorang. Sudah saya sampaikan, ini saya kasihkan kepada si A, gitu. Sudah saya niatkan. Neng itu belum sampai ke si A, ya, maka itu belum bisa dikatakan sebagai hartanya si A, gitu. Oke. Oke. Kemudian hadis berikutnya sekarang. Wa ani Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya. Hadis di atas tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil bir wal ismi, dari kebaikan dan keburukan. Bapak Ibu sekalian, ulama membagi albir itu menjadi dua. Albir ilallah wal bir ilal makhluk, gitu ya. Lah yang dimaksud di sini adalah albir, ya, secara kedua-duanya. Jadi berbuat baik atau kebajikan itu dibagi menjadi dua, kepada Allah dan yang kedua adalah kepada makhluk. Kepada Allah dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya itu ya. Nah, di sini Rasul menyampaikan Rasulullah ditanya tentang al-bir wal ismi, tentang kebaikan dan dosa. Nabi mengatakan al-biru husnul khuluq. Al-bir itu adalah bagusnya akhlak. Ya. Jadi al-bir itu bagusnya akhlak. Nah, ini al-bir kepada makhluk. Wal ismu dan dosa itu maha kafi nafsika, apa yang bergejolak di dalam dirimu. Wa karihta ayat toli'a alaihin nas, dan engkau benci. Wa karihta dan engkau benci ayat toli'a, bahwasanya melihat alaihi padanya itu annasu manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dosa menurut definisinya Rasul itu cirinya ada dua. Satu, habis ngelakoni niku nenggon ati niku kemerungsung, enggak tenang. Galau atau bingung, lho nggih. Tapi yang dimaksud di situ adalah hatinya orang yang beriman, lho nggih. Yen atine wong kafir iku enggak ada sensitivitas, maka tidak digubris di sini. Jadi orang yang beriman itu ketika dia ngelakoni keburukan itu neng ati itu ora tenang. Jadi definisinya Rasulullah, satu ciri dosa itu adalah satu, menjadikan hati itu tidak tenang. Jadi kok bareng lakoni iki kok enake kemurungsung, enake kok ora tenang. Nah, ini jangan-jangan yang kita jalani ini adalah perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, cirinya kita tidak suka kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Nah, orang lain di situ adalah dari kalangan orang yang beriman tentunya, ya, bukan dari kalangan orang kafir atau orang yang kita kenal. Jadi manusia di situ adalah orang yang kita kenal dari kalangan orang yang beriman. Sebagai contoh misalnya, ya, misalnya Zuhri misalnya, ya. Zuhri itu nggoncengke perempuan yang bukan mahramnya. Lah ning ngarep amplas ora masalah lah, arep menggok ning jantik aja liwat kono. Wah ning alis Islam kok ngerti bola-bola Islam kok ditutuki ya. Isin aku lewat kono, jadi lewat kono. Nah, berarti apa yang dijalani oleh Zuhri ini perbuatan dosa. Yang enggak dosa ngopo, dadak wedi kan begitu, ya. Ya. Contohnya orang misalnya mencuri atau ya perbuatan maksiat lah, ya, maksiat entah zina atau apa, ya. Loh ke si A ke zina kok terang-terangan lah di beban apa-apa lah. Berarti imannya wis ora ono kalau kayak gitu itu. Si B ke jalani maksiat kok gelenggem wae. Berarti imannya ketika itu sudah tidak ada. Selama orang itu masih ada iman, itu ngelakoni elek, ini paling enggak isin karo awake dhewe. Okay. Contohnya apa? Bentuk isin karo awake itu, ning ati itu menyebabkan bergejolak di dalam dirinya. Dan yang kedua tadi, tidak suka dilihat oleh manusia. Seseorang melihat sesuatu yang apa nggih, yes, maksiat lah, itu otomatis nggih tidak berada di tempat-tempat yang umum. Nah, ini nggih, berarti perbuatan itu indikasi perbuatan yang dosa. Nggih, pelajaran hadis sekarang. Ya, kenapa dikatakan pokok kebaikan? Karena ini puncaknya kebaikan. Ya. Sehingga Nabi itu mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya tiada lain saya diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak lainnya. Maka mari bapak-bapak, Nabi itu pernah ditanya, ya, bagaimana si A itu sholat malamnya bagus. Dia kalau siang itu puasa sunahnya terus. tapi dia tidak berakhlak dengan tetangganya, dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, dia menyakiti tetangganya, nah apakah dia bisa masuk surga? Nabi menjawab, dia akan masuk neraka. Nah ini ya. Jadi mari bapak-bapak, akhlak kita itu dibagi menjadi tiga. Akhlak kita kepada Allah dengan jalan kita itu taat. Akhlak kita kepada manusia, lah manusia itu macam-macam. Itu bisa anak kita itu juga harus berakhlak. Kepada orang tua kita itu juga harus berakhlak. Kepada kerabat kita itu juga harus berakhlak. Kepada teman-teman muslim kita itu juga harus berakhlak. Semuanya diatur dengan tata krama husnul khuluq. Terutama antara anak dengan orang tua, mari kita jaga hubungan. Jangan sampai kita ini anak dikatakan sebagai anak yang durhaka kepada orang tua kita. Lah ini ya, na'udzubillah min dzalik. Oke, kedua. Ini di hatinya orang yang beriman, ya. Wong iman niku nglakoni elek niku ndadekke atine niku kemrungsung, ndadekke atine niku tidak tenang. Jika lu ada orang mengatakan, "Loh, aku maksiat bendino kok ya penak-penak wae." Wah, itu wis kiamat itu. Jerone ati itu wis nggih bisa dikatakan rano imane lah gitu nggih. Jadi bukan berarti difahami, oh berarti ratu, selalu jalani dosa rapopo kok, bukan begitu, ya. Berarti itu menunjukkan keimanannya sudah tidak ada. Ketiga, ya. Jadi ciri perbuatan yang kita jalani tidak benar, ketika perbuatan itu dilihat oleh saudara kita sama muslim, kita itu raseneng. Atau kita itu isin. Ya tadi ya, saya contohkan tadi, goncengke perempuan yang bukan mahram, ning dalan dora kenal gak masalah. Bareng ketemu koncone, celingusan, bingung. Wah, aku kok ditutupi ya. Wah, itu berarti perbuatan kita ini perbuatan yang tidak benar. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.